orang kafir bersatu menjadi perampok dan pembunuh dan pemerkosa. Nah, sedikit saja judulnya. Orang Islam berpecah belah. Orang kafir bersatu di dalam. Pertama, merampok, mengambil di orang. Yang kedua, membunuh. Ya, perampokan anak-anak yang dibunuhnya lawan bom, berapa kebingungan. Berapa anak-anak di parah, bayi. Berapa anak lehat menyusuk. Lawan anak, membuat orang memperkosa, nah itu teh maklumlah beberapa hari di padang pasir ada terbini terpaksa mun ada orang-orang yang pina tuhan-tuhan sedikit ada masalah boros itu. Perhatikan kata-kata kita tadi bahwa umat Islam berpecah belah. Pahamlah, orang kafir bersatu, buktinya dibimbing karena penyakit lumpuh. Bahkan berdaya, karena anu teh anannya kan kafir. Ya kan? Itu perang kis, kafir juga. Itu kurang Inggris, kafir juga. Itu Suemer ketuanya, mbak itu Su Jepang kafir jenian. Jadi di mata anu Su Anan mana ngati Su Jos lamun anu kalah lamur penyakit lumpuh atau kawa bedaya lawe mematihi ke orang Islam. Apa orang Islam ini lamun disuruh, orang Islam jangan beranak lagi nyawalah supaya kurang hitungan kada mau. Siang jalan bulan lah bani orang Islam. Jadi kada kawa anak sedikit lu banyak keras. Maka tujuannya supaya sedikit. Di mana sudah kada hasil juga ditembak aja, mun ditembak matian jadinya kurang hitungannya. Itu jar aku pangamat. Itu pengamat yang paling dungu. Tapi kenyataan itu. Coba aja lihat kena limbahnya Irak ini. Nah. Kadada nang mahaur-haur inya habis kena di Irak itu nang Islam nih. Minyak Irak diambilnya, dirampas tanggalannya, babiniannya kena diangkutnya. Paham mereka ini? Hah? Ya kan? Hanya pulang kena ke sebelah. Sebelah kiri ke sebelah kanan. Iran pulang. Mereka hantuknya pulang, ya sudah, anu, bono-bono, bisi buang orang lain, kata bisi. Malah kadung itu yang kemarin bisi. Nang bisi suruhnya hancur, inya baulah kata di danalan, menghantam lawan orang langsung. Coba pikir apa nih, kurang bisi senjata disuruh hancur. Limbah orang kurang hancur, diserang pulang. Gak gila, mbak. Dasar pada ada manusianya lagi, buas bujur-bujur binatangnya, mbak. Nah, lawan tuli pula, saduniaan, kepandang, macam-macam, punya kedendangan. Sedisi internetnya terbatas. Karena baterainya tetapi kuat. Suak baterainya. Ringkasnya tujuan-tujuan si iblis. Iblis yang bahari itu juga. Kalau kan iblis hanya ada bahari juga. Sebab kadang-kadang iblis itu off nama, jelma sakit. Aku ini sudah jualan di Banjarbaru pernah, Banjarmasin sudah, di Surabaya sudah, rumah sakit deh, Jakarta sudah, Singapura sudah. Kadang-kadang iblis ini itu nengah off nama atau memeriksa, kalau periksa darah, check up ada pernah. Jadi kadang-kadang lihat jaring iblis ini. Musuhnya Nabi Adam sampai mati Nabi Adam disuruh Tuhan iblis minta ampun Nabi Adam ya minta ampun daripada karasnya lagi hidup aja enggak ada hadapan sujud apalagi itu mati maginya enggak ada sujud kayak orang lain juga lagi hidup aja sudah enggak ada hendak minta tolong lawannya apalagi dia sudah mati maginya enggak ada kalau menyambat dia sama dia sama itu syirik tidak ada. Nah, ya kan? Rame wah ini sudah pokoknya yang tampil-tampil di TV-TV wajah ini kurang bongol banyaknya di agama malah menantang lawan Kristus. Nah, ya kan? Rame wah ini sudah pokoknya yang tampil-tampil di TV-TV wajah ini kurang bongol banyaknya di agama malah menantang lawan Kristus wajah jamaah pahamannya wajah ini. Nah, jadi sudah karena itu sudah hendak berpuasa sudah iblis dan dajjal sudah di mana-mana. Kita lah umat Islam harus menjamah karena tetap pecah belah. Oleh sebab itu sadarlah. Ahlus sunnah wal jamaah sadar. Jangan kita perlambat lagi kesatuan persatuan kita. Mari kita sama-sama bersatu. Nang sugih, nang susah, nang pejabatnya, nang rakyat biasa. Bersatu sudah. Jangan lagi kita kepada kita ini berpisah-pisahan. Jangan lagi sudah. Bersatu aja. Jadi namunnya bersatu, duit sedikit sih ada diambil ulang. Sebab persatuan itu kekuatan. Bersatu kita teguh. Bercerai kita runtuh. Yang ini untung. Coba lihat Irak di hantam orang di sana ada ahli sunnah wal jamaah 30%. Nang 20% itu non muslim. 50% adalah Syiah. Nah, kalau Iran itu Syiah kenapa ada membantu lawan Syiah nang dia? Karena sudah pecah belah. Ahli sunnah nang di Irak kenapa ahli sunnah di lain-lain negara ada membantu? Iya kan? Ya kalah. Nah, karena pecah belah. Ringkasnya karena lama kita. Jadi pecah belah karena lama. Itu kesalahan kita sendiri. Ada usaha yang jauh-jauh, misalnya di si perguruan aja kasa ikum yang dikasih. Lalu guru seorang dipitnah oleh orang. Kenapa jadi bagian muridnya yang beberapa puluh ribu ini rana? Lumpuh perataan. Sudah tahu aja, nang guru sorong tak ada Qurannya, gawian ada hadisnya. Nang guru sorong tak sudah sorong ketahui lillah ta'ala kata urusan kenapa. Ada tak ada tak. Lalu ada menghina-hina macam-macam bagi zaman baratanya aja pak. Atau ada kalau pikir-pikir ada usaha nyawa memanggil guru unda, ada usaha membuat riwayat guru unda di surat kabar. Baik nyawa membuat riwayat orang lain, baik nyawa memanggil-manggil orang lain. Ada usaha memanggil guru unda, cukup aja tanda melawan akan keguruan. Ada usaha nampak pentingnya nyawa, jangan. Ada usaha nampak itu cukup untuk memberi nasihat kepada orang lain. Jangan memanggil keguruan aku, jangan. Baik mendel yang lain aja kita. Mendel kebodoh tanah parah. Sunyi berada. Maka sudah membaca aja surat kabarnya. Maka tahu aja diurangnya. Apalagi guru sorongnya bapak nyakit. Nang serius para mati sudah. Banyak di macam-macam ulang. Kenapa murid berada aja? Saya pikir apa? Aku kan menyuruh orang murid bakal lahir. Tidak. Cuma supaya orang yang dizolim itu dibantu, yang mandolim pun dibantu. Macam apa membantu orang yang mandolim? Kita angkihi supaya dia jangan lagi yang kaya. Itu maksud membantu. Kalau kada diangkihi, dia nyanyak, namun diangkihi, dia jalan. Itu adalah maksudnya. Jalannya berdoa kepada Allah supaya orang yang memitnah guru, jarak. Jarahnya itu macam-macam, yang kegilaan, buris paruh, keapian di rumahnya, atau talang dar motor, atau apa kabar anaknya supaya menjaga tadi Pak. Kasihan, apalah itu nah. Lamun inya nang beranaknya ini kan nang di Irak ini kita nang beranaknya kada berdoa kada. Pada anjuran ada kalau sudah bakunut ya sudah kajilah anjuran. Perhatikan orang Islam bukan orang Islam. Ayo kita sama-sama tengah malam bangunan berdoa lawan Allah Taala mudah umat Islam bersatu, mudahan musuh Islam musnah. Lalu manfaatan lagi sampai nang bujuk-bujuk nang ada kenyataan yang ini nak kegaguhan ini. Mulai di darat dulu orang menembaki lawan umat Islam nang dihirangkan. Kemudian ditambahnya pulang darat lawan udara. Limbah itu ketiganya darat, udara, laut. Ya, Irak itu negeri yang miskin rakyatnya. Sedangkan yang mahankut ini, sugi-sugi, buktinya di siruda banyak. Jadi bahnya sugi lalu menghantam lawan orang susah. Bahnya sudah artinya yang bina bataring lalu mengikut jatah pemburu orang. Nah, pengarannya darat pulang lah. Bebetarin kalau sampai pindih ke Tuhan ini sedang telah Tuhan pindih ke unggul nyawa tinggi padahal aturannya pindih itu ya kalau awam menang hati orang sebab itu perserikatan bangsawan tapi karena pindihnya orang inya jua sedangkan inya berbatu nah inilah keadaan ya Allah. Gara-gara ada maksi itu lah. Jadi umat Islam itu namanya partai balain, gawian balain, tugas balain, keadaan balain, ada susah, ada sulit, ya kan? Itu yang diwajibkan itu bersatu. Lamun kita ada bersatu, ujar Tuhan, wa'atasimu bihabdillah jami'an wala tafarraqu. Ayat lain pulang ada, wa in tanaza'tum apa teh patap syalu wa tadhaba ri hukum lamun kamu itu berselisih paham ya kan lalu patap syalu lemah kamu watadhabari hukum hilang kekuatan laluannya sugih misalnya tapi pengoncot habis rumah dimasuki perangkuk diambilnya bini anak dorong dihantuknya jemburnya akibat dorong itu lemah tadi sebabnya bapak-bapak belah bahasa suku aja tahu ini tetap mau lagi bahasa suku sudah malahan bahasa suku itu bahasa hirian waya ini sapubunya di hirinya kenapa bang wajahnya jadi supaya tahu diri kita ya tahu sudah kurang kafir berperaku mengerjakan tiga perkara. Pertama, pembunuhan. Yang kedua, para mahasan. Yang ketiga, pemerkuasaan. Warkosaan. Maka apabila ya sudah kada danang mahalangi, sekali gawi nyanyak, bakal lain pula. Melalar. Kasini pula. Namang kada danang mahalangi. Ada juga orang yang mengucap dengan orang Banjar artinya siap saja mau dikirim ke Irak untuk membantu fisabilillah asal ada nama ongkos sihna jadi kasihan juga telah wani bakal lahir tapi tidak dapat demi ujar yang ahli kesehatan biar kita artinya wani biar kita berduit sampai ke sana kita ada cocok hawanya sebab suhu di sana lawan suhu di sini garing mana lemon sampai ke sana artinya jangan umpat dua ya Allah. Ham jadi berataan tadi. Kepintaran namanya jadinya kumal. Kita kada memadahkan Irak ini lawan Amerika perang agama kada tapi kurang yang di Irak ada dalam agama Islam Ahlussunnah itu bangsanya alam itu aja. Walaupun kada disebut perang agama tapi kurang Ahlussunnah jamaah 30% di sana dihantutnya. Makanya apa Ahlussunnah jamaah di luar sana ada juga lah rasa persaudaraan. Bahasa Jawa isinya kan bapak mudahan umat Islam bersatu, artinya kuat lah. Kurang yang musuh-musuh Islam musnah, hancur. Kayak Nabi Nuh juga berdoa, ya Allah. Bisa kan nantinya orang kafir di dunia. Lagu pujat siang malam, lokah ramah, nang bagimannya, bisa dia akan apa? Kapal sebuah, selamat kayaknya. Model Nabi Nuh juga, salah lah Nabi Nuh. Salah lah. Jangannya salah, karena dia anggap jadi nabi jadi rasul, maka dia bukan rasul. Imam kita di bidang tasawuf siapa? Junaid, kurang mana? Baghdad. Penghabisan dari para sahabat Sayyidina Anas. Limbah itu nang menggantinya awal daripada orang nang alim agama daripada Ahlussunnah Jamaah Sayyidut Tabi'in Hasan. Orang mana? Basrah. Basrah lah Irak. Basambung. Badakanan. Sultan Awliya di zaman Sidin. Artinya presiden semua wali. Tidak ada wali. Kecuali di bawah batis Sidin. Siapa Sultan Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau Al-Jailani di mana Baghdad kubur. Sedangkan Quran menyatakan kurang wali karena mati hidup ya. Tapi jika melihat apabila ikam hendak meruntuh bangunan badahulu nang penting-pentingnya diambil dipindah ke lain jujur menerima tahu kan ha iya anu jangan diruntuh ka anu ini ada anu gitu kita sebut pinjam kenapa kuluman misalnya orang penting kuluman di Jawa kan dulu habis sudah kada ada lagi nang pentingnya hanya aja ya bismillah dagum rubuh. Jadi lamun masih ada aja lagi jasadnya orang-orang soleh di dalam satu negara, maka negara itu masih lagi dipandang Tuhan kasih sayang. Istilahnya masih ada lagi tempat bernaung. Panasnya kurang. Ya kalau umpama musim hujan, ya kan? Hujan di tengah jalan. Ada aja nang kada pernah hujan manusia karena inya bajalan di pinggir nya hujan di tengah jalan urangnya bajalan di pinggir jadi kada kena. Nah pasindiran itu bakulah lawan wali Allah tapi kada dapat markasnya karena inya bajauh dari sini aturannya inya kena hujan itu. Tambias karena bajau pada dasar berkat, padahal bakulan itu sindiran. Kada pernah kadangar di Irak kurang Mahauli Hasanul Basri, Mahauli Junaidin Baghdadi, Mahauli Syekh Abdul Qadir Al Jilani. Kada kadangar. Kita sini ada diundangnya jadi kita taruh. Ya kan? Kalau di Jawa hampir-hampir yang nyata panggil pasuruan dulu lah. Mahawal Syekh Abdul Qadir Jalan itu tiap tahun mendengar riwayat Abdul Qadir Jalan itu karamahnya bahwa Sidin makan ayam. Ya kan? Disuruh ngilang ayam, disuruh ngilang ayam. Sekalinya Mbah Sudali makan habis ayamnya. Lalu anak senang ampun ayamnya mencari di mana ayam mulut Inya sayang lawan ayamnya. Padahal sudah disumbalik, sudah dimakan. Memakan si Abdul Qadir Jilani. Menangis hamak anak-anak macam terujar si Abdul Qadir ini apa ditangis karena tuan mak bulut apa ditangis karena nang pian makan tu ayam itu kan saya ayamnya minta aja dia kumpulkan tangan anu tulang-tulangnya lo dikumpulkan tulangnya di hadapan presiden dijawab presiden presiden ya mahyulillah mahyaramim. Hai tuan yang menghidupkan tulang, ulang, hidup kembali, lalu jadi ayam pulang, pas modelnya asal lagi, batang kook lagi, ujar ayamnya, batang kook, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, wa asyhadu anna si Abdul Qadir Jajani waliullah, ujar ayamnya, ini, apa-apa mah ini mengenai anaknya saja. Jadi mendengar riwayatnya itu orang yang dibangun pasuruan ada haulan si Abdul Qadirnya ayam yang matak itu seikungan mana batasnya keduanya bahindak di nasis mereka kayak apa jalan sepanu, berdiri di nasis nasinya kan sudah di talam enggak nangkok nasi kamin ayamnya dijajak untuk nasi kepala lo muntungnya ada tapi masak. Jadi nah dijunjung, sana menjunjung, sana menjunjung, berapa ribu ayamnya itu. Anak, di Bangkelo ini pas beruang, adatnya sedang itu. Kita di sini ya kalau nang di bawah Abdul Qadir Jilani, yaitu nang jadi khalifah Abdul Qadir Jilani, Syekh Salman Al-Madani. Sini kalau sedang menasakal di tanggal 2 Zulhijjah, ya awal, nang dihantuk oleh orang nang kata kata jubah awal ini di titinya mantok orangnya orang nang kesana pada tandu tak usah lagi jauh lagi tahu kan kemana kata timbulan kata ini jak wajar pun kata kata jubah awal apa dosa ya susahnya bagi orang nang menggawi awal nang pemulutan nang beterbang macam tu bakar amat perasaan bubuhan nyawa bakar mie Muhan menunda sarik kena cobanya. Coba aja nyawa. Menunda balik nanti. Kejuku berarti. Ini yang paling-paling yang dihadapi ini. Yang orang kafir bersatu nih kita. Kenapa beda orang sesama kita? Ya kebahakuran aja. Pengitulah yang beda orang lagi. Sudah kepada masyarakat. Nah. Sama-sama Islam, sama-sama imannya ya Allah menghadapi nang musuh nang buta tuli ini. Cuma kita lah kada lebih di kekuasaan juga. Namanya aja berkuasa tapi kada beri bekas ya Allah. Nah, kayak Isa Abu Nawas juga anak dibunuh oleh raja siap. Tapi ulun hendak menangkayakan dulu agak bisi kaganjilan. Kenapa? Hendak terabang. Hari anak kena kumpulkan rakyat yang menyentuh juga hadir. Siapakan ikar karmadani di atas lapangan. Walau lapangan. Pukul 8 sudah raja lawan rakyat beratana. Pukul 8 disupan. Berdirian yang ada tidak tahu. Gunawas. Lu berdiharap deh. Apa? Ini pasti harap kan, pasti harap nyaman kalau lelaki yang itu pasti harap nyaman ya kalau ada bebinian pasti lantang mang nyaman. Nah, apa? Pukul 9, ada karabang aja, pukul 10, pukul 11, 12, 12. Ujar aja, jam makan sudah udah lapar, apabila di karabang, udah Abu Nawas. Hanang jajan ulun ni ujar ulun hanang dah. Tapi kada puasa. Kalah mana aja. Hanang dah. Tapi kada puasa juga. Nah iya itulah maklum. Jadi nang mana jadi pejabat-pejabat mengingatkan. Walaupun kita disambat orang diberi kekuasaan. Tapi namun kekuasaan kita ada memberi bekas jiwa. Ya kan? Mbah, kopi anan. diberi kekuasaan memimpin TV, mana kekuasaannya? Kadang-kadang terbujur-bujur sudah. La qadirun illallah. Kadang-kadang bujur-bujur kuasa hanya Allah. Ya kalah lah. Minta ya Allah, nang bujur-bujur kuasa. Lamun di telepon, angin kopi anan. Ya kopi anan, anda gini kekurangan susu juga. Rupanya anda kopi susu lho. Nyebuhan kapan pengennya Jepang membantu jual lo ya? Matinya jauh dari tanah kami asyik dalam perlahan-lahan mainan. Tandanya orang yang membantu nabi harus benar lo orang kafir kasih sayang sesama Islam. Jangan orang kafir diulah bos. Mencepat ada paham juga sedang kasih sampai jalan. Orang Islam ini diinjak-injak. Itu sudah kan membantu Nabi. Paham aja kalau suara-suara. Menyampaikan mana ya jalan yang supaya selamat. Namun dicari jiwa. Yang menyampaikan ini dicari jiwa. Apa boleh bulat barang gede. Masalah awal lagi. Nasib yang kayak ini juga. Tinggal di tanah anak menurut Nabi aja kan. Menyampaikan nang banar, melajari sifat 20 supaya orang kuat lawan Tuhan 13 tahun. Sekalinya pula warga jua, artinya orang Quraisy jua, nang memusuhi sampai anak membunuh. Lalu Nabi, ini indah sama Dina. Jadi itulah keadaan aku di sini bisa kumpul. Sudah macam-macam fitnah ini nang aku tunggu kapan guruku menyuruh aku pindah. Aku nak pindah tapi ada wani menunggu guru ini. Sebab di sini selongonan kula warga kadada, maksudnya kadang nulung. Selongonan itu jadi ambak memang kadada lagi. Yang sangat laki-laki tidak sudah cukup benar terima tamu serapa orang yang menerima tamu orang kesuruhan orang bebesu orang kesimpun orang kada ada mustahil bubuhan sanong kada ada tempat mustahil kalau kita panggil alasan takutan aja ayo ya tapi rasa supan di hati itu ada lah. Dan hatilah pulau warga ini membaik sukan aku nih. Urang aja yang begawi. Di rumah sorong pulau warga ada aja. Tapi kadang masyarakat jokumnya memang kata kuasa juga ya kalau kata. Ya Allah. Cuman yang ditunggu sebagai sunnah Nabi naik hijrah. Coba waktu hijrah kita. Adalah Nabi berpandang. Lawan dari Nali, aku hendak hijrah. Aku melihat sikapnya ada. Mun aku kan sudah ngarang lah, kalau sudah dapat kan kirim kepada Bang Sadina Ali hendak hijrah kan. Cuma ikam goreng di sini nah diserin putih nanti, lawan selendang sini. Hijau kan ada kepada Uliana hendak sana dina kada ada. Abu Bakar Siddiq kan kalau kan ulun bahaya kan kita menyambat mintua sudah pergi. Nah, abah lamun abah bujur, ayah kalau ayah itu kan abah bujur. Kalau abah, itu lah. Kalau yang nabi pada abah, ulun bayi hendak pindah ke Madinah. Ada yang bujak juga. Apalagi ulun nak pindah, siapa kan tunggangan, lawan makanan, lawan minuman, bahaya. Lawan cucu, kan? Hasan Hussein, kayu juga hendak pindah, siapa kan ini ada aja. Kata Bapak Zahmi. Timbul turunnya aja tak kenal. Sini Aisyah Pak, bini Sidi. Yang lainnya bini Sidi. Ya habari lah, kanda juga. Turun pada rumah. Wajah anna min bayi aibihim saddam wa mil khawjim saddam bagusyanahum. Fahum layak jawab alhamdulillah. Pasir berumuyakan. Kan menarik kepala perasaan pasir sedikit tolong. Mengaruh perasaan. ada ketinggal anunya, anu jindranya, yaitu iblis. Jadi iblis itu kan bisa mengantuk, apalagi guring kecuali sekali itu mengaruh benar. Nyanyi mana guring iblis? Tak kena tanah yang dibacakan wajah anunya. Guring Nabi turun, nah salah-salah kepalanya. Kalau salah-salah kepala kan para frontalinya kalau tidak orang guringnya benar. Jadi kalau mendengar nang Nabi itu menjalan dari gaya kepalanya sampai Nabi lulus, Sayyidina Abu Bakar Siddiq sudah menyiapkan tanpa Nabi Bakar dua tunggangan Gasan Sidin Nabi Nabi lawan Gasan Abu Bakar Siddiq. Kada dari wayangnya nang membawa banyu saceregen prote 10 biji. Kada dari wayangnya batang makanan minuman. Batang anak bulan bajalan singgah di Jabal Tur. Itu ya. Berapa Nabi di sini tuh? Bini Sidin dulu berapa? Nabi di sini tuh berapa aja? Bini Sidin berapa? Ya jawab. Sam. Berarti min tuh berapa? 18. Malah ini bujur dulu apa? 100 untuk Udin. 18 di sini tua nan mengerti lawan minantu dan membantu habis-habis dan wani mati berdahulu dari minantu cuma saikum aja syukur juga nah ada juga sikum nikong amun takadna buru nang waya ini sikum minantu hanya kan ada umpat membantu kenapa sidin lumpuh juga engkau yang nang antaranya yang telah lala sama pandan ikam temannya aja jol mana kajian terlalanya ada kaji mana aduh tuh tak tak menyakiti dia orang mati kan ada tuh ada aja ada jual aja sampai kan aku nyambatnya kau aku sambat si Farida aja pulang yang empat badulan tak tak ayo kak yuk sikung aja, mentakan lah sikung itu kada ada lalu nang menolongi di dalam keadaan sorong sakit memparah ini kada ada nang menghibur-hiburnya kayak apa perasaan yuk yuk aku tahu aja ikamnya kemenyan dapat musibah itu lah yang ngarangan dunia lah itu dapat bala itu perasaan aja dunia ini kan rumahnya bala perasaan yang dudukan hari ini apa di dunia lah dapat bala aja perasaan coba yang di luar itu apa panas yang di dalam kita tak rumah artinya cuma kata sama tak bacaannya ini rumah ini panas karena jebala perasaan ya lah aja nanti mesem-mesem guru agama ada jua masalah mesti ada jua kasus ya kalau kalau ada ya kalau kalau hendak kau pulang tapi kalau awas itu bang kasusnya bujuk kan ada nah ya pada akhirnya maka jebala ku ado maroa aku lalu lagi bergaya semacam dulu berjanji kata bahasa syarikan kata papa menang lain kata wani ya kalau kita dijaganya di bawah lawang api itu lalu samunya masih ada jadi si pikiran ya Allah menyak ada pikiran kegilaan kasihan dengan seluruh maka naik gunung, turun naik. Si ondanya itu ya kayaknya bisa beban mayor kayak maka apa. Menurut aku lah. Si ondanya itu ya kayaknya berpender imo. Kenapa jadi imo? Sama-sama lawan Rasulullah. Gampangan. Ondanya itu imo karena bersama-sama Rasulullah. Itu kan kaya orang wah ini juga imong baik-baik umrah lawan guru. Kenapa? Karena guru bayar yang akan apa ketahuan ini. Kasihan Rasulullah. Aku malam tadi termimpi Rasulullah hijrah kita termimpi umat itu panah. Ya Allah, belah anak naik ke gunung, Rasulullah disuruh bertahan dulu. Lalu onta tadi diikat oleh Abu Bakar Siddiq. Lalu disuruh Abu Bakar Siddiq itu namanya Baham bin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disuruh dengan Abu Bakar Baham bin Hakun aja Nabi Muhammad Baham bin lawan min Tuhan. Min Tuhan Hakun aja Baham bin Nanto. Jadi pimpin di pulang Rasulullah kalau pina laba kan apa kan naik. Ada kan tanya belukupnya punya belukup keran. Dah ya Allah. Sayangnya lawan Nanto. Waktu di dalam gohan itu, ya Rasulullah, pian jangan masuk dulu. Jika orang wahimu cak, nah, lawan minanku nenak, ikam jangan masuk dulu, abah dulu nang masuk. Kalau pina ada bahaya di dalam gohan, pas-pas juga. Sekali Abu Bakar masuk dalam gohan, hibak pahala, nang kaya kepala, gana-gana. Lalu dicampali di nah, patat apanya, pakaiannya, dilapis-lapis, kepalakan. Jadi halanya kada kau keluar. Nang paling di bawah, nang di belakang, nang di atas tutupi lubang-lubangnya. Labas banget kan kada ada orang napa-napa di situ. Kalah ya besarang. Limbah itu. Nah, batis Abu Bakar ini napa ngarannya nih? Anu tumit lalu dimasukkan ke lubang kala nang tadi apa kada ada nang lain tadi ala batis masukkan ke lubang sana. Nah, pada orang kalah, mengikut dua orangnya enggak diketahui. Ya, menjepit mereka. Dikala hanya berucap, ya Rasulullah, silakan dia masuk, aman masuk. Ya, kalau orang ini sah, nah, masuk ikan sudah aman. Ujar min Tuhan. Padahal aman apa? Minah min Tuhan ikut apa? Kalah asal minan tu napa selamat makan orang bahari sayang lah minan tu sebab minan tu ini adalah petugas Allah Taala yang menyampaikan wahyu membawa orang ke dalam surga mencegah orang masuk neraka nih kada gampangan nih mbak sudah masuk nabi. Ya Rasulullah, pian berapa? Ya Abu Bakar Siddiq itu duduk mesilah. Nabi berapa? Di mana? Di angkuhan Abu Bakar Siddiq. Nabi itu apabila berapa? Batilankan. Batilankan Rasulullah. Mengaruh. Nabi apabila guring mengaruh. Jadi namun ada misalnya ikan di sini nih. Guring misalnya. Pada tahu panglah hanya rawin. Sekalinya nyari mengaruh. Biar saja Nabi ini. Ngaruh jomalahan ikan bersyukur bisi-bini nang berpengaruh. Imong mana berginian ya? Nang mana mengaruh guring imong? Ya tak, buruknya. Buliknya lagi. Boleh. Memang berginian ini ketujuh di bulik-bulik. Ya lah. Hah? Aja aneh bahasa goreng nanti Abu Bakar Siddiq menangis nangis misalkan ini kasihan deh lo kasihan deh lo iya kasihan Rasulullah nina kasihan kurang nang saling baikan rupa, saling baikan akhlak, nang kurang saling pemurah dan sebagainya macam-macam, nang kurang tugas dan Allah Taala bukan tugas presiden, kurang nang tugas Allah Taala bukan tugas dan presiden. Aku ulangi dua kali ini. Ya tiada apa ini nasibnya. Banyaknya bini kada umpat. Kan yang kasih pungipung bini empat lah. Barang ya, kau juga disuruh nang memusuh-musuh sinar. kayak ujar jenderal lanjut. Mendak dikasih hilang lagi. Ini ada lagunya mati hidupnya. Ya kan? Disambut dengan rupa berseri-seri. Karena ini jalannya dihiasi. Pipi dihabani. Namun laki kelaparan diberi makan. Ini mampai saja. Namun inya tahausan diberi minuman dan ditambah lagi ujar di terkel tadi kan. Namun tak ujuhan dipikir-pikir mulai didahi sampai kepada pangkat baik. Nah, apa artinya ini sangat tahu. Depan mata aku nak melihat jenjalanya lagi. Nah, memicikinya mulai tidak. Sampai kayak ini. Apa kau paham dengan paham aku? Ini kata ada bini 9 kata enam empatnya. Cucu berdua kata 4. Mintuah si pengaja. Sapupo gure. Di rumah mana? Kita lima musik, padahal ini jawab mana ya Allah. Nah, coba ya Allah. Aku malam tadi di mimpi akan untuk apa? Nang turun naik gunung untuk naik gunung berdua buka kalau ya Allah. Karena kamu makan aku naik rat pemimpin. Ah ini bujuran. Halo, aja ame. Rasulullah. Sahabat pulang berapa kali? Berapa ikung yang mati? Memperjuangkan tauhid, tasawuf dan fikih. Mati, ada gampang. Dibungul urang bisa jua. Abu Bakar Siddiq jadi khalifah pertama. Saya Abu Bakar. Amir al-Mukminin minta kirimi guru nang hafal Quran, jaga mendidik urang nang di negeri ulun. Kirim jadi 20 nang hafal Quran nang masjid amalan hafalannya bablak bujur-bujur kebacaannya. Sampai di sana kalinya disuruh jadi guru, pengen dibunuh pada saat jadi PKI itu makan bahari, sudah. Dari zaman Abu Bakar sudah ada PKI. Nah, di sinilah timbul pemikiran Sayyidina Utsman mengumpulkan ayat-ayat Quran yang ditulis di dia pernah itu ditulang-tulang mentah. Dikumpulkan, diulang di kertas. Mengarannya Qot Utsman, tulisan Sayyidina Utsman. Karena dikhawatirkan kalau dibunuhi orang yang hafal-hafal Quran, habiskan Quran pada dalam. Menyebab tuliskan, banyak aja. Kayak negara juga harus tip kan banyak kalau di sini ada sini ada rambutnya ini dibakar orang, ya ada lagi kisahnya. Hatinya ada hilang, ada aja banyak yang fotokopiannya yang aja. Itu dah hikmatnya dah. Timbul dari betulnya secara tidak Quran wah ini. Atau kada kawal lagi kita ingin membaca tulisannya kada dalam menghafal tapi siapa aja. Nah. Kan dibunuh orang, lalu bakal sedih. Bunuh orang, nah hafal apa. Mungkin kita ingin ada, kada ada kita. Disuruh bangun tengah malam benar aja. Sumpah yang ulang gawian. Mendoakan orang Islam bersatu, umat menang mamus Islam musnah, ya tak ada mau juga. Sedang tak juga, kalau apa lagi itu pikirkan itu. Kembali kepada kudrat, berdiri kepada zat, maka zat itu yang berkuasa. Maka walaupun manusia dan makhluk ini diberi kekuasaan, tapi kada memberi bekas. Jadi namanya sama, ia kudrat, tapi sifatnya balai. Kudrat Allah Ta'ala memberi bakal, ma'adakan yang tiada, meniadakan yang ada. Adapun kudrat makhluk, ini kada ma'adakan yang tiada, kada meniadakan yang ada. Sama ada makhluk manusia, sama ada makhluk itu obat. Sama ada makhluk itu makanan, minuman, dan benda. Jadi makanan kada menghilangkan lapar dan mengenyangkan. Banyu kada menghilangkan haus dan dahaga, memuaskan dahaga saja. Ini kan ada kita kuasaan dari Allah yang kuasa. Nah, apalagi obat kada bisa kekuasaan untuk menghilangkan penyakit atau menyembuhkannya. Ya kan? Nah, ujar dokter, saya berusaha. Pak Haji berdoa. Ujar dokter. Jadi nang garing nih Pak Haji. Nang mau obat di dokter. Dokter tempatnya datang, memasang tangan sebelah sana, lalu mencantok tangannya. Pak Haji berdoa dinya, saya berusaha. Usahanya mengatak tepat. Kita disuruhnya berdoa. Hanya punya berusaha mengambil pulpen. Menulis resep. Ambil obat ini. Ya kan? Tahan seminggu. 3 hari makan, periksa. Ada cocok. Alih pulang tempat lain, sisanya buang-buang. Ininya nangaran tadi, Pak, manusia. Ya kan? Jadi mungkin kita paham bahwa nampak kuasa, bujur-bujur ke Allah, yang lainnya kata, kita kata menyalahkan lawan yang lain. Sebab yang lain ini hanya usaha akhir. Itu mengajak kata memberi bekas dua. Pagalangan gana pulang. Awak sehat, segar bugar. Ya kan? Itu kada berkuasa juga. Kada memberi bekas juga. Kalau ya kan, selama unda sehat, kau aja lagi unda memberi makan di unda dan anak di unda. Banyak nah ulama sehat-sehat jadi maling. Artinya kada kau juga dan mustahakan menghalang. Ya Allah, nah, ya Allah, ya Tuhan Yuan mengurus rezeki ini sepertinya tolong. Berusaha sampai ke ujung langit, sekali boleh, tak apa-apa. Bandung aja. Belum berhasil, haraya yang berusaha, jam aja, jam 3 malam. Sekali datang, ya Allah 10 pagi. Minta lu aja orang dikuntannya. Ya Allah. Jadi kan. Ya Allah, kaya itu dari Papa. Coba ikan namun diberi kasyat oleh Allah Ta'ala. Melihat kakak itu kebalik gendri. Manusia-manusia wajibnya, ya Allah. Kemudian, karena kudrat berdiri kepada zat Allah dan memberi berkat, lalu Tuhan itu disebut Qadir. Nah itu maksudnya mewajibkan satu hukum. Ya kan? Demikianlah iradat karena Tuhan bersifat berkehendak berdiri kepada zat Allah, maka disebut yang menghendaki. Kalau baca tulisan di kitab ini, yang mana? Karena sifat ketentuan itu, iradat itu adalah sifat berdiri kepada zat Allah, lalu disebut Allah yang mana? Makhluk perasaan ini menerima ketentuan Allah. Ingatkanlah, makhluk ini hanya menerima ketentuan Allah. Nang menentukan Allah, makhluk ini menerima ketentuan. Ketentuan Allah itu dibagi dua. Ada nang nyaman, ada nang sakit. Nang nyaman, disambut dengan syukur. Nang kada nyaman disukur, disambut dengan sabar. Paham rah? Ya kan? Di samping itu, jangan dulak berdoa lawan Tuhan. Minta tulakakan segala benda dunia dan minta sebanyak-banyaknya kebaikan dunia. Itu pemakaian atau kesempurnaan bagi makrifat tentang masalah murid. Di sana ada iradah. Jadi kalau orang sudah tahu tentang sifat muridun, dalilnya fa'alun lima yurid, maka inya mengamalkan pulang akan kesempurnaannya, yaitu pertama, sabar atas bala musibah, syukur atas nikmat, dan kada hulak meminta Tuhan tulak akan bala dunia, dan tambahi kebajikan dunia dan akhirat, itu sempurna makrifatnya di bidang muridun. Kalau qadirun tadi, amalannya yaitu jangan bersifat takabur. Karena kita dikuasai Allah. Kurang berpangkat apabila takabur, ingat-ingat Tuhan kuasa. Mbah bangun guring, selawar hangat, diampihi. Kuasa Tuhan tidak? Nang baduit, kuasa juga Tuhan, nah habiskan duitnya, iya kan? Berapa penghasilan seminggu? Sekian juta. Datang lesrek konslet lalu terbatas kemunyaan kasarnya apa abad tak tinggal utang. Nah, Tuhan bagikan kudrat tadi kuadirun tadi. Jadi janganlah sombong-sombong, orang sugi, orang berpangkat, orang baik rupa, jangan sombong-sombong, ya kan? Mungkin dapat sombong-sombong, baik lupa sombong-sombong, dihantarnya, muntaber, tiga bulan gak turut-turut, apa-apa. Nang asal pipinya kain macam, sekali lagi mengaledor, nah asalnya pipinya. Sekali banyak, karena penyakit muntaber. Sudah terketah lagi. Bersombong, nang jago-jago, bersombong. Kenapa nang bersombong asa? Sedikit aja udah karat di urat Tuhan, gak gila. Nah itu kata kudrat tadi, jangan bersifat terkabur. Dan ditambah satu lagi, takutan. Kurang alim, takutan, usia ilmu diambil Tuhan jadi bungon. Ingatlah, takutan dan tawakal itu kudrat. Kalau iradat tadi menerima ketentuan Allah, nang nyaman disusuri, nang kada nyaman sabar. Serta jangan juga meminta tulak bala. Bala akhirat apa? Bala dunia. Bala dunia. Dan minta kebaikan sebanyak-banyaknya dunia akhirat. Itu kesempurnaannya. Kemudian memahami yang ketiga, ilmu. Karena sifat ilmu ada di zat, maka disebut Tuhan yang mengetahui. Ya kan? Amalannya sama aja, baik ilmu maupun alimun sama untuk kesempurnaannya. Takutan mengerjakan dosa. Takutan artinya takut mengerjakan dosa. Karena Tuhan mengetahui hayat, Tuhan bersifat hidup. Nah, berdiri kepada zat yang senantiasa hidup. Amalannya sebagaimana Tuhan menyuruh dalam Quran, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kalau kita menyerahkan diri atau orang lain dari diri kepada orang yang bisa gari, ya kan? Jangankan memelihara kita, inya aja minta haragu. Bainya garing juga. Jadi berserah lawan nangkan sing matian, yaitu Allah. Tapi jangan lupa, kurang kasarlah ini, mesti cukup syariatnya. Ini kebanyakan orang tawakal syariatnya kada cukup. Ya kaumpama rumah kada dikunci, unda tawakal Tuhan aja. Itu salah. Rasulullah SAW ingin waktu nang sidin hendak sembahyang di Masjid Al-Aqsa, lalu ujar Jibril, ikat dulu si boraknya, diikat hanya batawakal lawan Tuhan. Nah, jadi artinya syariatnya tadi pakai dulu hanya diserahkan mantuk. Jadi berserahnya kepada Tuhan, ya kan yang wajib digawe, yang haram ditinggalkan, luar dan dalam. Hanya diserahkan, ya Allah, Allah serahkan yang dia saja. Jadi berpegangnya kepada Allah, bukan berpegang kepada amanah baik tadi. Itu sedikit benar, tak? Ada yang berpegang uang Tuhan saja, amanah baik ditinggalkan. Ada juga salah, itu luput itu terus terawah, itu. Ini yang jahat ditinggalkan, baik dikerjakan, lalu berserahnya kepada Allah, bukan berpegang kepada amanah itu. Tengah lipang sedikit caranya itu tengah lipang. Kita misalkanlah, ya kaumpama membaca Yasin saja dulu, disukan dan kamarian, bagus-bagus membaca Yasinnya, hurufnya apanya. Hanya, ya Allah, ulun serahkan keselamatan ulun kepada sentia. Jadi kadang lagi yakin, jagakan mandalah. Kadang amalan yakinnya itu ada, berpegangnya ke Tuhan. Maka itu. Berdoa minta juga, ya kalau membaca doa apakah. Berpegangnya hati itu kepada zat Allahnya. Jangan berpegang kepada si yang dibacanya. Kita nih namun kurang-kurang mantap salah nang dibaca nilai sopan sudah diulang pegang. Artinya undang yakin selamat kalau undang membaca ini angka bacaan itu salah. Bacaan itu tandaknya matinya kan namun pada di sisi bisa kesalahan kita itu pada awal diperbaiki pada di sisi pegangnya kepada siapa itu hayat sama. Karena sama berdiri kepada zat Allah, disebut Allah Tuhan. Lalu amalannya, yaitu kita artinya jangan tapi banyak omong, minta ya sudah. Amalannya jangan banyak omong, jangan banyak bicara. Basar, lantaran basar berdiri kepada zat, maka disebut basirun. Amalannya yaitu malu mengerjakan maksiat karena kelihatan Tuhan. Kalam, karena kalam berdiri kepada zat disebut zatnya mutakallimun yang berkata-kata. Amalannya banyak-banyak berzikir dan banyak-banyak membaca Al-Quran dengan peraturan-peraturannya. Kemudian yang keempat sifat maknawiyah, artinya sifat maknawiyah hal, dikatakan arti hal. Ada bendanya tapi kada kawan dilihat. Yang sabit bagi zat, artinya tetap pada zat. Bersifat maknawiyah, kudrat dan ilmu yang dapat terkalah dari maknawiyah. Dikarenakan, ada karenanya nih. Dengan sifat ma'ani, karena sifat ma'ani simbol maknawiyah, ada karenanya. Maka jadi keduanya itu berlazim-laziman adanya, ya kan? Jadi apabila nyata mi'un, mesti ada sama. Apabila sama, mesti sama. Berlazim-laziman dan sama. Sifatnya qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, bazir, mutakalimun. Cara kesempurnaannya sudah kita bicarakan di waktu sifat maknawiyah. Kemudian adapun yang harus pada Allah Ta'ala. Ini kita wajib mengenal 26 wajib sudah selesai. 26 harus, 26 mustahil sudah selesai. Kemudian sifat panang ada tahan.